Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'an hudahu ila yamidin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang bagaimana perjalanan hidup para sahabat Rasulullah SAW. Yani pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembahasan dari sirahnya sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu rahimahumullah, kita akan lanjutkan dengan membahas perjalanan atau sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami untuk mengingatkan Bapak dan Ibu ya, bahwa besok kita disunahkan untuk melaksanakan suatu ibadah yang mulia, yaitu puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanata allati qablah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Jadi ini kesempatan besar bagi kita ya, mudah-mudahan kalau kita melaksanakan puasa di hari esok ini, puasa di hari Asyura, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang kedua dari sisi keutamaan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi para ulama sepakat bahwa urutan keutamaan sahabat itu mulai dari Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian mereka berbeda pendapat antara Ali dan Uthman siapa yang lebih utama ya. Namun yang lebih tepat dan kemudian disepakati oleh ulama kaum muslimin bahwa yang lebih utama ya, keutamanya itu dinilai atau dilihat dari urut-urutan kekhilafahan. Berarti Uthman itu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, mereka sepakat bahwa sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah Umar. Bahkan perlu kita ketahui, Umar bin Khattab ini kepemimpinannya ya, atau biografi beliau itu, kehidupan beliau itu dikagumi oleh banyak orang, bukan hanya oleh kaum muslimin saja. Bahkan kaum orientalis, orang-orang barat itu sangat mengagumi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca suatu buku, bukunya judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ya, ini disusun oleh Michael Hart, orang barat, orang Amerika. Ya, beliau ini salah seorang astronot kalau saya tidak salah, tapi menulis buku 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi, beliau mengumpulkan 100 orang yang punya pengaruh terhadap sejarah, yang pengaruhnya itu dirasakan sampai saat ini. Saya dulu waktu kecil paling suka baca buku ini, kenapa? Karena nomor satunya itu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kata Michael Hart, dia menggabungkan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan banyak hal. Beliau adalah pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara, beliau juga panglima militer. Luar biasa. Nah, satu figur muslim juga yang dimasukkan oleh Michael Hart ke dalam bukunya 100 tokoh tersebut adalah Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab itu dimasukkan ke dalam tokoh, 100 tokoh yang paling bersejarah, paling berpengaruh dalam sejarah? Karena cepatnya perluasan Islam di masa beliau. Beliau itu 10 tahun tapi dengan kekuatan pasukannya itu menguasai ya seluruh Jazirah Arabiyah. Kekuasaannya luar biasa. Dan kekuasaannya Umar bin Khattab, pengaruh kekuasaannya Umar bin Khattab itu terasa sampai sekarang. Ya, daerah Mesir itu bukan negara Arab dulunya. Ya, negaranya Fir'aun, ya enggak? Kipti, bangsanya adalah bangsa Kipti. Ya. Tapi sekarang berubah, makanya ada nama Republik Arab Mesir, Sudan, ya, jadi negara Arab. Libya dan seterusnya juga menjadi negara Arab. Itu pengaruh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. 1400 tahun yang lalu beliau melakukan perluasan Islam sampai sekarang. Irak, ya. Irak itu bukan negara Arab dulunya. Babilonia, negaranya negara Babilonia, dan ketika masanya Umar, dia berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Sekarang bagaimana? Irak berubah menjadi negara Arab. Pengaruhnya masih sampai sekarang. Ya. Kalau Turki Utsmani, ya, yang dibilang sebagai kekhilafahan atau kerajaan Turki Utsmani, dia pernah memiliki kekuasaan yang demikian luas. Turki Utsmani, ya, katanya pengaruhnya sampai ke negeri Jawa. Pangeran Diponegoro itu kan dapat bantuan dari Turki Utsmani, makanya panglimanya disebut sebagai Basya, Sentot Ali Basya. Ya. Tapi setelah runtuh, bagaimana pengaruhnya? Hilang. Ya. Orang enggak lagi menggunakan bahasa Turki. Turki jadi negara yang sangat kecil sekali, negaranya kecil. Tapi lihat pengaruhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang Mesir, Sudan itu menjadi negara Arab. Demikian juga Irak sampai sekarang pengaruhnya ya tetap ada. Makanya beliau, yakni Michael Hart itu meletakkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu di atas Julius Caesar, kaisarnya Romawi. Memang di masa Julius Caesar pengaruhnya Romawi itu sangat luas, tapi hilang. Nah, Umar bin Khattab sampai sekarang pengaruhnya masih terasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini bukan sosok yang sembarangan. Bukan hanya kaum muslimin saja yang mengikuti, yang apa, mengakui kepemimpinan beliau, demikian juga orang-orang non-muslim. Makanya kita dapati kadang-kadang orang-orang non-muslim itu, orang non-muslim terutama yang berasal dari Spanyol atau dari negara-negara Latin seperti Argentina, kemudian Kolombia dan lain sebagainya, mereka, sebagian di antara mereka ada yang namanya Umar. Ingat dulu pemain bola Gabriel Omar Batistuta. Zaman saya dulu terkenal sekali Gabriel Omar, namanya Omar, Omar Batistuta, Gabriel Omar Batistuta. Ya, enggak ada orang namanya Abu Bakar ya. Tapi Umar ada. Menunjukkan bahwa beliau adalah figur yang sangat luar biasa. Ya, kepemimpinan beliau itu diakui oleh orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Lagi insyaallah kita akan bahas bagaimana perkehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita mulai dengan pembahasan nama dan nasab beliau. Ya, nama beliau Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Adi ibn Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ini nasabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita bandingkan dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Mungkin sebagian orang bertanya, gimana itu Ustaz, kok bisa tahu nasabnya sampai berapa kakek ya? Coba ada Umar bin Khattab bin Nufail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 leluhurnya ke atas itu masih tahu nasabnya. Kalau kita, sampai mana? Yang jelas kakeknya saya tahu, kita kakek kita tahu kita semua ya. Nabi Adam. Ya. Semua kakeknya sama, Nabi Adam alaihi salam. Tapi nasab yang kita jaga ya, paling cuma 3 atau 4. Itu pun bagus kalau 3 sama 4. Tahu Mbah Uyutnya siapa itu masih bagus. Kadang Mbah Uyutnya siapa pun enggak tahu. Nah, mereka orang-orang Arab itu, bapak dan ibu, mereka sangat menjaga nasab mereka. Ya, jadi nasab itu dihafalkan. Ketika anak itu sudah mampu untuk dididik oleh bapaknya. Nasabmu itu ini, ya. Bapak punya kakek, sampai yang tertinggi. Nah, makanya bisa ketahuan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, tapi sudah jauh. Bertemu pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Bani Hashim, sebagaimana nama kakek beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sehingga keluarga Nabi disebut sebagai Bani Hashim. Kalau keluarganya Umar bin Khattab, ya, nama beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi. Nah, dari nama Adi ini diambil nama keluarganya Umar, Al-Adawi. Al-Adawi itu artinya anak keturunannya Adi. Ya, Bani Adi nama keluarga besarnya Umar bin Khattab. Jadi kalau Rasulullah itu dari Bani Hashim, kalau Umar bin Khattab itu Al-Adawi, artinya berasal dari keluarga Bani Adi. Nah, ibu Umar, kalau bapaknya siapa namanya Umar bin Khattab? Nama bapaknya siapa, akhi? Nama bapaknya Umar bin Khattab siapa? Siapa namanya? Nama bapaknya Umar bin Khattab siapa? Al-Khattab, ya, akhi. Gimana? Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab itu bapaknya. Jadi kalau ditanya siapa nama bapaknya Umar bin Al-Khattab, ya Al-Khattab, ya. Itu nama bapak beliau. Nah, ibunya siapa? Nama ibunya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Nah, apa hubungannya ya dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu pamannya Umar. Jadi Hantamah ini saudari tuanya, jadi kakaknya. Abu Jahal, ya kan nanti kan Nabi kan mendoakan nanti. Ada dua figur yang didoakan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Satunya itu Umar, satunya siapa? Abu Jahal. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini pamannya Umar. Jadi yang didoakan oleh Nabi itu adalah keponakan dan pamannya. Jadi ibunya adalah Hantamah binti Hisham. Nah, berapa jarak usia antara Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab? Kalau Abu Bakar, kemarin kita sudah sebutkan usianya berapa tahun bedanya? 2 tahun. 2 tahun lebih muda Abu Bakar daripada Rasul SAW. Kalau Umar bin Khattab beda usianya itu 13 tahun. Jadi beliau radhiyallahu anhu dilahirkan 13 tahun pasca peristiwa pasukan gajah. Ya, 13 tahun setelah tahun gajah barulah Umar bin Khattab itu dilahirkan. Nah, kehidupan masa kecil Umar dituturkan oleh para ulama bahwa Umar itu dididik dengan sangat keras oleh bapaknya. Kalau kita sering melihat mendengar biografinya Umar, kita dapati Umar itu kan orangnya tegas. Ya, bahasa kita sekarang saklek. Ya. Biar aku penggal kepalanya Rasulullah. Ingat dulu kisahnya Hatib bin Abi Baltaah yang membocorkan rahasia penyerangan Fathu Mekah kepada orang-orang Quraisy, langsung kata Umar bin Khattab kepada Nabi, biar aku penggal kepalanya wahai Rasulullah. Ya, sebentar penggal. Nah, ini merupakan pengaruh dari didikan bapak beliau. Jadi bapak beliau yang bernama Al-Khattab itu mendidik Umar dengan sangat keras. Ya, di usia yang muda beliau disuruh untuk mengembalakan unta. Ya, mengembalakan unta berat, yang menggunakan unta itu lebih berat. Ya, dan bahkan dia sering mendapatkan pukulan dari bapaknya. Karena kesalahan misalnya pulang dari mengembalakan unta ditanya bapaknya ada yang enggak beres ataukah terlambat, ya Umar kerap mendapatkan hukuman dari bapaknya. Ini yang menyebabkan hati Umar itu keras. Sampai kemudian Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Terutama perubahan Umar itu terjadi ketika Abu Bakar meninggal dunia. Ya, jadi ketika Abu Bakar meninggal dunia, kan Abu Bakar itu pasangannya Umar. Abu Bakar lembut, Umar itu keras. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Umar mengatakan tidak ada lagi Umar yang keras. Kata. Mulai dari hari ini kata Umar. Ya, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Jadi pasca wafatnya Abu Bakar, Umar berubah drastis. Ya, karena dulu memang dia perlu keras untuk mengimbangi Abu Bakar. Abu Bakar kan lembut. Dia perlu figur yang keras untuk mengimbangi. Nah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kata Umar, berakhirlah kekerasan, ya, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Demikian yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Nah, Umar ini memiliki fisik yang istimewa. Beliau memiliki perawakan tinggi. Kalau Abu Bakar itu kan tinggi, jangkung, tapi kurus. Ya, kalau Umar ini perawakannya tegap, ya tinggi, tegap, kulitnya putih kemerah-merahan, dan rambutnya itu selalu diwarnai dengan pacar. Ya, warnanya apa berarti? Orange. Warnanya orange. Nah, ketika masa jahiliyah, Umar ini dapat apa kekhususan? Beliau termasuk di antara para sahabat yang bisa baca tulis. Zaman dahulu, kita sering ulang ya, bangsa Arab tidak terlalu memperhatikan penulisan. Karena mereka lebih memprioritaskan apa? Hafalan. Makanya Al-Quran itu ditulis dan dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kenapa? Salah satu faktor penyebabnya karena para sahabat terbiasa menghafal, tidak membutuhkan tulisan. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang dia mendapatkan keistimewaan itu apa? Di masa kecilnya dia belajar baca tulis. Jadi salah satu sahabat yang bisa baca tulis itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena kecerdasannya dan kepandaiannya, Umar bin Khattab ini diangkat oleh orang-orang Quraisy sebagai duta besar, safir, utusan mereka. Kalau ada terjadi pertikaian antara suku-suku atau kabilah-kabilah bangsa Arab, maka Umar ini sering diutus untuk melakukan arbitrase. Arbitrase itu perdamaian, mendamaikan suku-suku yang berselisih. Kemudian Umar ini juga menonjol dalam masalah fisik. Ya, beliau orang yang pandai menunggang kuda dan gemar bergulat. Jadi olahraganya orang Arab ketika itu adalah gulat. Mereka sering melakukan tanding gulat di pusat-pusat keramaian mereka. Di antaranya di pasar Uqadh. Ya, disitulah orang-orang Arab melakukan pertandingan ditonton secara beramai-ramai. Nah, Umar bin Khattab ini sering bertanding. Dan seringnya menang. Seringnya beliau menang dalam pertandingan gulat tersebut. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bagaimana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, perawakannya besar, badannya kekar, ya, orangnya tegas, kemudian menonjol dari apa dalam permasalahan fisik. Inilah figurnya Umar bin Khattab. Sangat kontras dengan figurnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar lembut orangnya, ya. Tinggi, jangkung, kurus, lembut orangnya. Umar tegap, ya, besar orangnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Bapak dan Ibu, Umar ini agak belakang dia masuk Islamnya. Tidak seperti Abu Bakar, Uthman, dan Ali. Abu Bakar, Uthman, Ali ini termasuk orang yang langsung menerima dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala, di awal-awal Islam, Umar itu termasuk orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Jadi dia berada di pihak kaum musyrikin Quraisy. Namun pada hakikatnya disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah, ketika melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin, itu muncul keragu-raguan, perang batin di dalam diri Umar. Kenapa? Karena melihat demikian kokohnya kaum muslimin dalam memegang akidah mereka, tidak tergoyahkan. Ya, kita sudah dengarkan berkali-kali ceritanya Bilal, bagaimana siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Bilal di Arab, ya, ke tengah-tengah kampung perkotaan kota Madinah, kemudian ditelentangkan di atas padang pasir yang demikian panas, lalu diletakkan di atasnya batu yang membara. Apa yang diucapkan oleh Bilal? Ahadun ahad, ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak lepas lisannya mengucapkan Allahu ahad, ya, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Maka ini menimbulkan tanda tanya yang besar pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah mereka yang berada di atas kebenaran ataukah saya? Selama ini tidaklah ada yang melatar belakangi Umar untuk melakukan siksaan kepada kaum muslimin, melainkan karena kaum muslimin itu menyelisihi tradisi bangsa mereka, tradisi orang-orang Quraisy. Jadi itu saja, Umar itu setia dengan tradisi kaumnya. Ya sudah bertahun-tahun, ya, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita menyembah berhala, jangan diubah-ubah, ya udah ini tradisi, ini budaya. Kenapa kalian kemudian membawa pemahaman yang baru yang menyelisihi apa yang telah dipegang oleh leluhur kita? Ini yang menjadi latar belakang. Kenapa kok Umar itu berada di pihak kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu datang dengan sesuatu yang baru. Selama ini mereka sudah menyembah banyak berhala. Tiba-tiba apa? Tinggalkan berhala, sembahlah Allah semata. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya di batin Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, jangan-jangan mereka yang benar. Apa yang dilakukan oleh leluhur kita adalah perkara yang keliru. Maka kemudian, ya, Rasulullah SAW itu berdoa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah seorang dari dua pemuka Quraisy. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Ya, Amr bin Hisham. Suatu ketika ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari anak beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendoakan bapaknya. Apa doanya? Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua laki-laki yang engkau cintai, yang lebih engkau cintai. Allahumma ayyil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang lebih engkau cintai. Abil Hakam ibn Hisham atau Amr ibn Khattab atau Umar ibn Khattab, ya. Abul Hakam bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Abul Hakam itu Abu Jahal. Ya, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Julukannya Abul Hakam. Tapi karena kebodohan dia tidak mau menerima Islam, bahkan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pun ditukar julukannya menjadi Abu Jahal. Bapak kebodohan. Abul Hakam ini orang yang memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan. Abu Jahal orang bodoh. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua figur. Yang pertama, Abul Hakam Ibn Hisham, yakni Abu Jahal, kalau tidak Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar bin Khattab inilah yang nantinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Islam. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal muasal hidayah bagi Umar disebutkan oleh Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakuri, beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab itu tidur di luar rumahnya. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dan masuk ke dalam Ka'bah. Di sana dia mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sedang berdiri untuk menegakkan ibadah salat. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar secara diam-diam apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka terkagum-kagum Umar terhadap bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Maka kata dia, ya wallahi demi Allah, apa yang dibaca oleh Muhammad ini adalah ya rangkaian syair. Ya, bait-bait syair yang biasa dibaca oleh orang-orang Quraisy. Nah, Allah takdirkan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar mengatakan ini adalah ya bacaannya tukang syair, maka Nabi membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nabi membacakan firman Allah, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Pas ya. Bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali yang beriman kepadanya. Wah, kata Umar, berarti ini bukan ucapan seorang penyair, tapi ini adalah ucapannya seorang kahin, seorang dukun, tukang sihir. Maka kemudian ayat yang selanjutnya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini juga bukan perkataannya tukang sihir atau bukan perkataannya dukun. Ya, sedikit sekali dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin. Dia merupakan wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Maka kemudian ini masuk ke dalam hatinya Umar. Ternyata apa yang dibaca oleh Muhammad itu bukanlah ucapannya seorang penyair, dan apa yang dibaca oleh Muhammad bukanlah ucapan dukun atau tukang sihir. Inilah awal benih-benih keislaman itu masuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki simpati kepada kaum muslimin. Tadi kita sudah singgung bahwa ketika beliau melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin, beliau mulai kagum dengan keteguhan kaum muslimin. Bahkan lebih daripada itu, beliau mulai menunjukkan simpati kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dari sahabat Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah, beliau mengisahkan bahwa ibunya yang bernama Laila Ummu Abdillah berkisah bahwa dahulu Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras sikapnya terhadap keislaman kami. Ini disebutkan oleh Laila Ummu Abdillah, ibunya Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah. Sampai suatu ketika, ketika kami berhijrah ke negeri Habasyah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan ke kota Madinah. Ketika meningkatnya siksaan orang-orang Quraisy, maka para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Nah, ketika itu keluarganya Amir bin Rabi'ah sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, istrinya yang bernama Laila ini didatangi oleh Umar. Kemudian ditanya oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar dikenal keras siksaannya kepada kaum muslimin. Kemudian dia bertanya, kemana kalian akan pergi wahai Ummu Abdillah? Ya. Kemudian kata Laila Ummu Abdillah tadi, kami ya akan pergi. Kemudian kata Umar, apakah kalian akan meninggalkan negeri kalian? Kemudian kata Laila Ummu Abdillah, na'am. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah iz adaitumuna. Wallahi demi Allah, ya, kami akan keluar dari bumi Allah. Kami akan keluar ke bumi Allah Subhanahu wa taala di mana kalian tidak bisa lagi mengganggu kami. Wa qahartumuna, demikian juga sampai kalian tidak bisa lagi untuk memaksakan pendapat kalian kepada kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan keluar. Artinya wahai Umar, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamulah yang mengakibatkan kami keluar dari negeri kami. Karena siksaan kalian, karena gangguan kalian, maka kami akan keluar menuju bumi Allah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan keluar. Ternyata jawaban yang diberikan oleh Umar bin Khattab membuat kaget Laila. Sahibakumullah, kata Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian. Ya. Ternyata Umar mendoakan ya Laila Ummu Abdillah dan keluarganya yang ingin melakukan hijrah. Ya, beliau terketuk hatinya sampai orang-orang terpaksa meninggalkan negerinya akibat perbuatan beliau. Akibat perbuatan orang-orang Quraisy yang tidak menyetujui mereka, terpaksa pindah jauh ke negeri Habasyah. Maka beliau pun mendoakan ya sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemani kalian, menyertai kalian. Ya. Jadi kita sudah melihat bahwa benih-benih tersebut mulai tumbuh. Kemudian datanglah suaminya Laila Ummu Abdillah tadi yang bernama Amir bin Rabi'ah Faja'a Amirun ya bihajatihi tilka. Kemudian kembalilah suamiku Amir membawa perlengkapan yang dibutuhkan, artinya untuk berhijrah. Faqultu lahu, kemudian aku katakan kepada suamiku, ya Abu Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatuhu wa husnahu alaina. Wahai Abu Abdillah, karena anaknya namanya Abdullah. Jadi istrinya memanggil suaminya itu dengan panggilan Abu Abdillah karena anaknya namanya Abdullah. Wahai bapaknya Abdullah. Ya, jadi seperti itu kebiasaannya orang Arab memanggil suaminya ya, suaminya dipanggil dengan nama anaknya. Wahai Abu Abdillah. Lau ra'aita Umar anifan, andai saja engkau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu baru saja ya, wa riqqatahu wa huznahu alaina. Ketika itu dia menunjukkan kelemah lembutan dan kesedihannya atas diri kita. Ya. Artinya Umar tuh sedih orang-orang meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah. Maka kata Amir bin Rabi'ah, ya, atami'ti fi islamihi wa istriku, apakah engkau mengharapkan keislamannya Umar? Ya. Kemudian kata istrinya tadi, yani Laila Ummu Abdillah, qultu na'am. Ya wahai suamiku, aku mengharapkan keislamannya. Maka kata suaminya, la yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslima himaril khattab. Kata suaminya, ya, orang yang baru saja kau lihat tadi wahai istriku, dia tidak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Saking apa? Saking kerasnya permusuhan Umar kepada kaum muslimin, sampai Amir bin Rabi'ah mengatakan dia tidak akan masuk Islam wahai istriku, kecuali kalau keledai bapaknya masuk Islam, Umar baru masuk Islam. Menunjukkan satu hal yang sangat mustahil, ya. Hil yang mustahil. Hal yang mustahil maksudnya, ya. Ini menunjukkan suatu perkara yang sangat mustahil. Ya, ya'san minhu, putus asa Amir bin Rabi'ah dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi al-Islam. Karena selama ini Amir sudah menyaksikan demikian kerasnya dan demikian kakunya sikap Umar bin Khattab kepada Islam. Suatu hal yang wajar karena tidak melihat sama sekali simpati dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Islam. Baru dilihat oleh Laila tadi. Nah, lantas bagaimana keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Umar bin Khattab mulai muncul keraguan-raguan pada dirinya. Tapi setiap kali dia melihat ada orang Islam kemudian menyelisihi tradisi nenek moyangnya, muncul lagi kemarahan pada diri Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai suatu ketika, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarahannya memuncak. Muncullah niat pada diri Umar bin Khattab untuk membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengambil pedangnya, dia hunus pedangnya, ingin mencari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia bertemu dengan seseorang yang masih kerabatnya, yakni Nu'aim bin Abdillah An-Nuham Al-Adawi. Ya, kemudian orang tersebut bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" Ya, Umar orangnya tidak pernah menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Saya ingin membunuh Muhammad. Ya. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Umar, ya, apakah engkau merasa aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zahrah kalau engkau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Orang-orang Arab walaupun ada dianggap di antara anggota keluarga mereka, ya, masuk Islam, tapi kalau dibunuh oleh kabilah yang lain, mereka tetap akan menuntut balas. Sudah sering kita ulang, apa yang menjadi penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang menjadi hikmah Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab? Karena mereka punya tradisi menjaga keluarga mereka. Ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam itu terus-menerus dijaga oleh keluarganya. Maka mereka mengingatkan Umar, "Wahai Umar, apakah engkau berani untuk membunuh Muhammad? Di belakangnya ada keluarganya Bani Hashim. Tidakkah engkau takut?" Ya, tidakkah engkau takut wahai Umar? Nanti mereka melakukan pembalasan atas dirimu. Maka apa kata Umar? Umar kemudian mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Sesungguhnya aku melihat engkau telah menjadi pengikutnya Muhammad." Ya. Padahal maksud orang tadi baik. Ya, kepada Umar, "Umar, hati-hati, ada Bani Hashim di belakangnya Muhammad." Tapi Umar apa? "Kamu ini pengikutnya Muhammad ya. Ingin menghalang-halangi aku untuk membunuh Muhammad." Ya. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Umar, enggak usah bunuh Muhammad. Tapi maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara yang akan membuatmu terheran-heran? Wahai Umar, sesungguhnya adikmu, adik beliau Fatimah binti Khattab dan juga suaminya Sa'id ibn Zaid telah menjadi pengikutnya Muhammad. Jangan ngurusi Muhammad wahai Umar. Adikmu urusi dulu. Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid itu sudah menjadi pengikutnya Muhammad, urus ini dulu." Maka kemudian ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Khattab dan adik iparnya Sa'id ibn Zaid. Nah, ketika itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata di rumahnya Fatimah binti Khattab sedang ada pertemuan. Ketika itu sahabat yang bernama Khabbab ibn Arth radhiyallahu taala anhu sedang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an kepada Sa'id ibn Zaid dan adiknya Umar, Fatimah bintul Khattab. Maka dari luar Umar sudah mendengar ada orang-orang yang membacakan Al-Qur'an. Maka kemudian Umar masuk ke dalam rumah tersebut. Khabbab bin Arth langsung bersembunyi. Ketika tahu ada Umar datang, dia langsung bersembunyi. Kemudian Umar bertanya kepada adiknya dan adik iparnya dan suaminya, apa yang barusan kalian baca? Apa yang barusan kalian baca? Maka kata Fatimah bin Khattab dan suaminya, kami tidak membaca apa-apa. Hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya, saya melihat kalian berdua telah menjadi pengikut As-Sabi'ah. As-Sabi'ah itu artinya kelompok yang menyelisihi ajaran nenek moyang. Jadi dipanggil seperti itu, diberikan julukan seperti itu oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Islam, terhadap kaum muslimin. Maka kemudian Umar bin Khattab, ya, ditantang oleh adiknya Fatimah. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kebenaran itu ternyata bukan ada pada agamamu? Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab, ya, ditanya ketika itu dikatakan oleh Sa'id bin Zaid, wahai Umar, bagaimana kalau kebenaran itu berada pada agama selain agamamu? Maka marahlah Umar, lalu dipukullah suami dari adiknya tersebut. Ya. Kemudian Fatimah bintul Khattab membela suaminya. Datang dia kepada Umar bin Khattab untuk menghalang-halangi Umar, lalu kemudian dipukullah oleh Umar adiknya. Nah, ketika itu mengeluarkan darahlah wajah Fatimah akibat kerasnya pukulan Umar. Ketika itu mulailah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa menyesal. Kenapa kok saya bisa tega untuk memukul adik yang sangat saya cintai? Bagaimana kelanjutan kisah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam? Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.